Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir Muyassar. Insyaallah kita masuk pada ayat yang ke 258. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali-walinya yang mendapatkan pembelaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sebaliknya wali-wali syaitan, junud asyayatin minal jinni wal insi, yang Allah sebutkan balasan mereka berupa api neraka kelak di akhirat. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dialog atau muhajajah, saling beradu hujjah, atau dengan bahasa lain munadharah, antara perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qala alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala ibrahimu rabbiy alladhi yuhyi wa yumit قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسر رحمه الله تعالى هل رأيت أيها الرسول أباك. Engkau melihat wahai Rasul, alam tara, khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga wajib diarahkan kepada setiap orang yang membaca atau mendengar ayat ini. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul, hal ra'aita أعجبا من حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في توحيد الله تعالى وربوبيته. Perkara yang sangat mengherankan, ya, apakah engkau pernah melihat perkara yang sangat atau lebih, ya, lebih mengherankan daripada keadaan hadza, orang yang menjidal, mendebat Ibrahim tentang tauhidullah, kemahaesaan Allah, dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam sebagian kitab tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, siapakah yang dimaksud alladhi di sini, orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadzal ladzi haja Ibrahim fi rabbih huwa maliku Babil. Bahwasanya orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang tauhidullah, rububiyatullah adalah Malik Babil, raja Babilonia. Yang bernama Namrud, ma'ruf Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Namrud terkenal ya. Mungkin kita mendengar dengan sebutan Raja Namrud, Raja Babilonia, Babil. Namrud anak termasuk dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Namrud bin Kanaan. Ini ucapan Mujahid dan yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, maliku dunya masyariqiha wa magharibiha arba'atun. Kata Mujahid bahwasanya raja dunia masyariqiha wa magharibiha, timur dan barat, arba'atun, ada empat. Mu'minani wa kafiron, dua raja mukmin, dua raja kafir. Siapa dua raja mukmin itu? Mujahid mengatakan, fal mu'minani Sulaimana, Sulaimanu ibnu Dawud. Raja mukmin, raja dunia yang menguasai dunia, yang mukmin adalah Sulaiman bin Dawud. Wa dzul qarnain, dan dzul qarnain. Wal kafirani, sementara yang kafir Namrud. Namrud dengan zal ya, Namrud. Namrud bin Kanaan, Bakh Tansir, Bakh Tansir. Atau Bakh Tansir. Nah. Dua raja mukmin dan dua raja kafir. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Tayyib, wallahu alam. Allah mengatakan, menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bagaimana raja tersebut mendebat Nabi Ibrahim. Nah, mengapa muncul ucapan demikian? Disebutkan oleh ulama, ada yang mengatakan, maka mengapa dia sampai berucap menantang atau mendebat Nabi Ibrahim? Disebutkan yungqol innahu makatha arba'a mi'atin sanah fi mulkihi. Raja ini berkuasa selama 400 tahun. Dia berkuasa selama 400 tahun. Karena kesombongan, thayyib, karena kekufuran, karena sikap penentangan yang ada pada dia, merasa menjadi raja dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sebutkan di sini 400 tahun. Akhirnya sombong. Nah. Sehingga dia mendebat Nabi Ibrahim. Baik. Qala li'anna Allah a'tahu al-mulk. Karena Allah memberikan kepada orang itu Namrud al-mulk, al-mulka, kerajaan yang kita sebutkan tadi. Nyukol dikatakan dia menjadi raja selama 400 tahun. Fatajab baro, maka dia pun menjadi jababir, jadi zalim, merasa berkuasa, merasa kuasa, merasa mampu. Wa sa'ala Ibrahim, dan dia pun bertanya kepada Ibrahim, man rabbuka, siapa rabbmu? Ada menyebutkan terjadinya hiwar ini, mujadalah ini ya, ini terjadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar thayyib selamat dari yakni pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Qala man rabbuka? Siapa Rabbmu? Faqala alaihi salam rabbiyal ladzi yuhyi al khalaqa fatahya. Rabbku adalah zat yang menciptakan, menghidupkan al khalaq seluruh makhluk. Fatahya. Sehingga makhluk-makhluk itu pun hidup. Allah dialah Rabbku. Wa yaslubuha al hayata fatamutu. Dan dialah yang merenggut, ya, mengambil dari ha, mengambil dari makhluk-makhluk itu al-hayata, kehidupan, diambil kehidupannya, fatamutu, sehingga makhluk-makhluk itu nomor fatamut hiya tarji ila al-khalaiq. Nah, sehingga makhluk-makhluk itu mati. Qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nah, fahuwa al-mutafarridu bil ihya'i wal imatati. Dia Allah yang Maha Esa di dalam menciptakan dan mematikan makhluk. Apa kata raja tersebut? Qala ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Ai aqtulu man aradtu qatlah wa astadqi man aradtu istidqa'ah. Kata raja yang sombong, mu'anid, kafir, taghi, tayyib, raja yang kafir, membangkang, sombong, mengatakan akulah yang menghidupkan dan mematikan, yaitu aku bunuh orang yang saya inginkan untuk aku bunuh. Aku bunuh siapa saja yang aku inginkan untuk dibunuh. Dan aku astadqi, membiarkan orang yang saya inginkan untuk dibiarkan hidup. Nah, ini maksudnya. Disebutkan thayyib oleh sebagian ulama, di antara apa yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ucapan Namrud ana uhyi wa umit dikatakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ishaq, Wasuddi dan lainnya, wa dzalika anni uta birrajulain. Nah, karena saya didatangkan kepadaku dua orang lagi, qad istahaqqa al-qatl, dua orang lagi tersebut patut untuk dibunuh, fa'amuru biqatli ahadihima fayuqtal, lalu aku perintahkan untuk membunuh salah satunya, dibunuh, fayuqtal lalu dibunuh, wa bil 'afwi, dan saya perintahkan untuk memaafkan, anil akhar fala yuqtal, dan saya perintahkan untuk memaafkan, dimaafkan. Nah, sehingga dia tidak dibunuh. Fadzalika ma'nal ihya'i wal imatah. Inilah makna dia menghidupkan dan mematikan. Sehingga apa yang dinukilkan di sini dalam tafsir Muyassar seperti apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, demikian pula yang lain. Itu maksudnya. Qala faqala lahu Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata kepadanya, inna allaha alladhi a'buduhu. Tadi pada ayat di awal, rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit. Sekarang Nabi Ibrahim sarahah menyebutkan fa inna allaha, Allah, sebutkan lafzul jalalah. Jadi Rabb yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, tauhid rububiyah. Kemudian sekarang ditegakkan, ya, disebutkan nama Allah, sesungguhnya Allah. Allazi yang aku sembah, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah yang aku sembah mendatangkan matahari dari arah timur. Terbit di sebelah timur. Fahal tastati'u taghyir hadhihi as-sunnata hadhihi as-sunnati al-ilahiyyati. Apakah engkau mampu untuk mengubah sunnah hukum alam? Ya. Hadhihi sunnah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Matahari Allah datangkan dari arah timur. Bi anta ja'alaha ta'ti minal maghrib. Bentuknya apa? Engkau jadikan matahari itu datang dari arah barat. Kira-kira bisa? Enggak bisa. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, datangkan. Kalau engkau memang layak dan patut dikatakan sebagai Tuhan sesembahan. Nah, fatahayyara hadzal kafiru. Maka orang kafir ini tahayyar, bingung. Bingung mau jawab apa? Jelas enggak bisa. Wangqata'at hujjatuhu, dan putuslah hujjah dia. Enggak bisa lagi, enggak berkutik sudah. Diam. Fabuhital ladzi kafar. Buhit. Terbungkam. Terbungkamlah orang kafir tersebut. Qala sya'nuhu sya'nudz-dzalimin. Memang keadaan dia Namrud dan semisalnya, sya'nudz-dzalimin, keadaan orang-orang zalim. La yahdihimullahu ilal haqqi was-shawab. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka menuju kebenaran dan jalan yang lurus. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, ini ayat yang mulia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong wali-walinya, secara khusus para nabi dan para rasul, di dalam membungkam dan menjatuhkan hujah-hujah lawannya. Nabi Ibrahim, Abu Tauhid, ya, diberikan dayib hikmah, diberikan ilmu yang luar biasa di hadapan raja, sehingga raja tersebut terbungkam. Di sini pula kita mengerti bagaimana dakwah para nabi dan para rasul mendahulukan janib at-tauhid, mendahulukan sisi tauhid. Karena memang tauhid adalah perkara yang pokok, perkara yang penting. Seandainya yang menjadi pokok dakwah para nabi dan rasul itu adalah al-mulk, kerajaan, pemerintahan, niscaya mereka akan menjadikan fokus dakwah mereka kepada pemerintah. Namun enggak, mereka menitik beratkan dan menjadikan pun landasan pertama dakwah ila tauhid, mengajak umat, mengajak raja, mengajak masyarakat dan semuanya untuk bertauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah, di sini pula terdapat faedah penting bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun, sebagaimana Allah menyesatkan setiap orang yang Allah kehendaki. Dan hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah suatu anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Demikian pula sebaliknya, ad-dhalalah, kesesatan, Allah tidak memberikan hidayah kepada suatu kaum itu sebagai bentuk keadilan dari Allah. Lihat, ya, ketika Allah melihat raja tersebut membangkang, maka Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumadh dhalim, dhalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim memang yang layak tidak mendapatkan hidayah dengan sebab apa? Dosa yang mereka lakukan. Nah, ini hujjah qati'ah, hujjah yang menjatuhkan dan menggugurkan tayyib orang-orang yang membangkang. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'dha yawm qala bal labista 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya muhajajah antara Ibrahim dan Malik Babil. Nah, pada tafsir As-Sa'di dengan dal Namrud, Namrud Al-Babili. Nah, disebutkan pula oleh Tayyib Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Wa laysa hadha min al-khalil intiqalan min jadidin ila akhar." Bukanlah yang dilakukan oleh Ibrahim berpindah dari satu dalil ke dalil yang lainnya. Wa innama huwa ilzamun Namrud. Hanyalah itu dilakukan untuk mengilzam. Jadi menuntut kepada Namrud untuk mengakui kemahabesaran, demikian pula kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. قال المفسر رحمه الله أو هل رأيت أيها الرسول أتوكه أنكم لياد وي رسول. Ini termasuk salah satu ayat yang berisi tayyib Allah menghidupkan orang yang mati di dunia, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ada pada 4 tempat. Ini salah satunya. 2 tempat sudah kita lalui, tinggal 2 tempat yang lainnya. Ini yang ketiga. Qala ataukah engkau melihat wahai Rasul mithla alladhi marra 'ala qaryah, seperti orang yang melewati suatu qaryah. Qaryah bi ma'na Madinah, tempat, ya. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang ini alladhi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya tafsir beliau, ya, menukilkan ucapan salaf, di antaranya huwa Uzair, dia adalah Uzair. Beliau juga menyebutkan pendapat yang lainnya. Nah, bahwasanya dia adalah Irmiya bin Halqiyah. Yang masyhur adalah Uzair. Yang lewat tadi adalah Uzair. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya adalah Al-Khadir alaihissalam dan lain sebagainya. Nah, yang masyhur Uzair. Seperti orang yang melewati qaryah. Apa kira tersebut juga enggak sebutkan. Marra 'ala qaryatin disebutkan oleh, ya, sebagian ulama, di antaranya tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu adalah Bait Al-Maqdis. Nah, melewati Baitul Maqdis. Nah, ala qaryatin qad tahaddamat duruha. Qaryah suatu kota yang tahaddamat, yang telah hancur. Dur jamak dari dar, telah hancur rumah-rumahnya. Wa khawat ala urushiha, dan telah roboh atap-atapnya, hancur. Faqala kaifa yuhyillahu hadhihi alqaryata ba'da mautiha. Maka dia pun mengatakan bagaimana Allah menghidupkan kota yang hancur lebur ini setelah kematiannya menjadi kota mati. Bagaimana Allah bisa menghidupkan, ya, membangkitkan mereka? Ya. Qala fa amatahu Allahu 100 am. Maka Allah pun mematikan dia selama 100 tahun, mati 100 tahun. Nah. Thumma radda ilaihi ruhahu, kemudian Allah kembalikan ruhnya. Mati 100 tahun kemudian dihidupkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, zakara ghairu wahid, disebutkan oleh lebih dari satu orang bahwasanya annahu mata wa huwa ibnu 40 sanah. Dia mati dalam usia 40 tahun. Fa ba'athallahu wa huwa kadzalik, kana lahu ibn, dia punya anak. Fa balagha min as-sinni 120 sanah. Dia punya anak ya sampai usianya itu 120 tahun. Wa balagha ibnu ibni 90 wa kana al-jaddu syaban wa ibnu ibnihi syaikhan kabiran qad balagha al-haram. Ya, Allah kembalikan. Jadi anaknya tadi usianya sudah 120 tahun, kemudian cucunya usianya berapa? 90 tahun. Allah bangkitkan lagi, ya. Wa kana al-jaddu, kakeknya, berarti kan kakek tadi ya, matinya umurnya berapa? 40 tahun. Syaban, menjadi pemuda. Ya. Anaknya, wabnuhu wabnumlihi syaykhon kabiron. Anaknya umur berapa? 120. Sementara cucunya umurnya 90 tahun. Kakeknya umurnya 40 tahun. Nah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Thumma radda ilaihi ruhah wa qala lahu kam qadru az-zaman, berapa waktu allazi labista mayyitan, berapa waktu yang engkau lalui selama engkau menjadi mayyit, matimu berapa lama. Qala baqitu yauman aw ba'd yaum, saya tinggal, saya mati itu sehari atau setengah hari. Dia melihat ya mataharinya, sebutkan ya mataharinya sudah apa istilahnya, di mau tenggelam atau di tengah-tengah. Tahunya dia tadi meninggal di pagi, kemudian melihat matahari tengah, setengah hari berarti, atau matahari mau tenggelam tadi sehari, sehari atau setengah hari. Fa akhbarahu bi annahu baqiya mayyitan 100 am, maka Allah pun mengabarkan bahwasanya dia thayyib menjalani kematiannya selama 100 tahun. Wa amarahu an yanzura ila ta'amihi wa syarabihi, maka Allah pun memerintahkan dia untuk melihat makanannya dan minumannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang pertama kali dihidupkan itu matanya. Nah, matanya hidup. Jadi dia pun bisa melihat bagaimana proses thayyib tubuhnya itu bersatu dari tulangnya, kemudian dibungkus oleh apa, daging dan seterusnya. Ya, matanya hidup dulu melihat tubuhnya bergabung kembali. Ya. Bisa dibayangkan ya? Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Falamma ba'athahu Allah azza wa jalla ba'da mauti kana awwala syai' ahya Allah fi aynayhi, bahwasanya anggota tubuh yang pertama kali dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya. Matanya hidup dulu. Ya, liyang dura bihima ila sun'illahi fi, agar dia bisa melihat apa yang Allah perbuat terhadap dirinya. Kaifa yuhyi badanah, bagaimana Allah menghidupkan badannya. Dia melihat, ya, melihat tulangnya tadi itu menyatu, kemudian apa istilahnya, dagingnya dan seterusnya. Nah, falamma istaqalla sawiyan qala Allahu lah ai biwasitah malak, ketika sudah terbentuk tubuhnya, ruhnya balik semua utuh, kemudian Allah berkata melalui perantaraan malaikat. Malaikat bertanya, kam labista, berapa berapa lama engkau tinggal? Tadi mengatakan jawabannya gitu. Nah, wa amarahu an yanzur ila ta'ami, Allah memerintahkan kepadanya untuk melihat makanannya. Nah, wa syarabih, demikian pula minumannya. Wa kaifa hifdhuhu hafidhahum Allah min at-taghayyuri hadhihi al-muddata at-tawilata. Bagaimana Allah menjaga perubahan, enggak berubah, enggak busuk, enggak apa istilahnya, enggak kecut, enggak kusut, utuh dalam kurun waktu yang sangat panjang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa dzalika annahu kana ma'ah, makanan dan minumnya dia bawa, fi ma dzukir, di antara sebutan inab, anggur, tin dan asir. Bawa anggur, bawa buah tin dan buah asir. Tahu asir? Hah? Artinya sirup ya, atau ini. Ya semacam misalnya kurma di apa direndam itu jadi asir nanti. Ya. Apa istilahnya? Sari buah ya, kalau ditanamnya. Asir. Bawa jadahu kama faqadahu, ternyata dia dapati seperti dia tinggalkan, enggak berubah sama sekali. Lam yataghayyar min syai', enggak berubah. La asir tahal, sirup tadi itu enggak berubah menjadi alkohol, enggak menjadi apa? Memabukkan. Kemudian tinnya enggak menjadi kecut, ya, tidak pula busuk, inapnya enggak pula keriput, tetap. Selama sekian selama 100 tahun enggak berubah. Wa kaifa taib wa amarahu an yanzura ila himarih, Allah perintahkan untuk melihat himarnya. Kaifa ahyallahu, kaifa ahyahu Allahu ba'da an kana 'idhaman mutafarriqatan. Allah perintahkan agar dia melihat himarnya. Bagaimana Allah menghidupkan himar itu? Nah itu tersusun. Yang mati himarnya. Kemudian Allah sambung tulang belulangnya, kemudian tayib ditutup dengan daging dan seterusnya menjadi hidup. Kana an kana idza ba'da an kana idzaman mutafarriqah. Yang awalnya anda tahu sendiri bagaimana kalau hewan mati itu, tinggal tulang belulangnya, tengkoraknya dan semisalnya. Wa qala lahu wa linaj'alaka ayatan linnas. Dan malaikat mengatakan kepadanya, dan kami hendak menjadikan engkau sebagai ayah, dalil, bukti bagi manusia. Ay dilalatan zahiratan ala qudratillah alal ba'thi ba'dal maut, sebagai bukti yang nyata bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan setelah kematian. Allah mampu. Wa amarahu an yanzura ilal 'idham kaifa yarfa'ullahu ba'daha 'ala ba'd. Allah perintahkan untuk melihat tulang tersebut. Nah, bagaimana Allah mengangkat sebagian ke sebagian yang lainnya, jadi berdiri. Wa yasilu ba'dhuha bi ba'd, yasil, bersambung satu tulang dengan tulang yang lainnya. Tsumma yaksuha ba'dal iltiami lahman, kemudian Allah bungkus tulang itu setelah iltiam, setelah bersatu. Jadi apa namanya, tulangnya tadi berupa tulang himar bentuknya, belum ada dagingnya, belum ada yang lainnya. Kemudian Allah bungkus dengan apa? Daging. Thumma yu'idu fiha alhayata, kemudian Allah kembalikan kepadanya kehidupan hidup. Falamma ittadha lahu dzalika ayanan, ketika tayyib jelas baginya dengan ayanan, dia melihat. Masya Allah prosesnya tadi. I'darafa bi'azamatillah, dia mengakui kebesaran Allah. Allah mampu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa sara ayatan linnas, dan dia menjadi ayah, bukti, dalil, taib yang jelas bagi manusia. Nah, ini termasuk salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu untuk membangkitkan. Disebutkan dalam 4 ayat dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat yang ketiga. ayat keempat adalah ayat yang setelahnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tayyib naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.